السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان أعزكم الله، kita berjumpa kembali pada kajian kita dan kita hendak melanjutkan qiraah kita pada penjelasan dari risalah tafsir kalimat at-tauhid. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah bacakan penjelasan atau perkataan dari al-muallif rahimahullahu taala bahwa karena sebab manusia yang mereka meninggalkan tauhid al-uluhiyah, maka bisa menjadikan mereka jatuh pada kekufuran. Dan dengan demikian juga kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang banyak orang menjauh atau tidak menunaikan Islam seperti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi jelaslah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam awal mula datang asing dan akan kembali lagi menjadi asing sebagaimana awal mula dia datang. Berkata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizallahu taala, al-islamu sahihu, Islam yang sahih, gharibun, menjadi asing al-yauma, pada hari ini. Amma al-islamul mudda'a, adapun Islam yang diklaim sebagai ajaran agama Islam, fal muslimuna al-yawma yaziduna 'ala al-milyar, maka kaum muslimin hari ini bertambah 'ala al-milyar, miliaran bahkan. Walakin al-islam as-sahiha, tetapi Islam yang sahih, gharibun, tetap asing, walaupun kaum muslimin yang bertambah jumlahnya, tapi Islam yang sahihnya tetap asing. Idh law kana hadzal milyaru islamuhum sahihun, sebab kalau kaum muslimin yang jumlahnya miliaran ini Islamnya benar, lam yaqif amamahum ahadun minal alami, tidak akan ada yang berani, satupun di alam ini yang berani berdiri di hadapan kaum muslimin. Artinya kalau seandainya kaum muslimin yang banyak jumlahnya ini mereka Islamnya sahih, maka tidak akan ada satupun yang berani menghadapi kaum muslimin. فَالْيَهُودُ الَّذِينَ هُمْ إِخْوَانُ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ الَّذِينَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الظِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. Orang Yahudi yang mereka adalah إِخْوَانُ Qaradati wal khanaziri, mereka adalah saudara-saudaranya kera dan babi, maksudnya adalah di mana di antara mereka dahulu ada yang Allah Subhanahu wa taala rubah rupa mereka menjadi kera dan babi. Alladzina duribat 'alaihim udzillatu wal maskanatu, yang Allah berikan kepada mereka kehinaan, kemiskinan. Al-an, mereka sekarang hum musayyiruna 'ala biladil muslimin. Mereka sekarang berkuasa atas negeri-negeri kaum muslimin. Jadi orang Yahudi yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka kehinaan, kemiskinan, bahkan ada di antara mereka yang dirubah rupanya menjadi kera dan babi. Tapi apa yang terjadi? Mereka sekarang menjadi penguasa pada beberapa negeri kaum muslimin. Jadi kata Syekh, kalau seandainya jumlah kaum muslimin yang banyak, yang miliaran ini, mereka Islamnya sahih, niscaya tidak akan ada satupun yang berani menghadapi kaum muslimin. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Orang Yahudi yang telah Allah tetapkan bagi mereka kehinaan, kemiskinan, bahkan ada di antara mereka yang berubah rupanya menjadi kera dan babi, tapi ternyata mereka malah sekarang menjadi penguasa negeri-negeri kaum muslimin. Wal muslimun alladzina kanu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi badrin kana adaduhum 300 wa bid'ata 10. Sedangkan kaum muslimin yang mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar, jumlah mereka hanya sekitar 300 lebih, ya 300 belasan. Wa madza sana'u? Dan apa yang mereka perbuat? As-sahabatu bin nisbati li ahli al-ardi kam hum? Para sahabat dibandingkan dengan penduduk bumi, berapa mereka jumlahnya? Wa ma'a hadha hum fatahul amsar. Walaupun mereka jumlahnya pada saat itu sedikit, tetapi mereka menguasai negeri-negeri. Bahkan wa asqatu Kisra wa Qaisara, meruntuhkan Kisra kerajaan Persia wa Qaisara dan raja Persia wa Qaisara dan rajanya Romawi, wasadul alam kullahu, dan memimpin seluruh alam. Kenapa? Apa penyebabnya? Kok kaum muslimin di masa dahulu, di masa para sahabat dahulu, jumlahnya sedikit, apalagi dibandingkan seluruh alam. Dibandingkan sekarang yang jumlahnya begitu banyak, bahkan miliaran, kata Syekh. Tetapi apa yang terjadi? Mereka para sahabat pada saat itu yang jumlahnya sedikit, justru merekalah yang mampu menguasai seluruh alam. Li'annahum muslimun al-islam as-sahih, karena mereka adalah muslim dengan Islam yang benar. Ma huwa islamud di'aiyun, bukan Islam yang hanya sekedar diklaim sebagai Islam. Fallaha ya ikhwani, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, jagalah Allah wahai saudara-saudaraku. Tamassaku bi asli dinikum, berpeganglah kalian dengan agama kalian yang asli. Pokok agama kalian. Wa awwaluhu wa akhiruhu wa ussuhu wa ra'su syahadatu an la ilaha illallah. Dan awal dari agama, akhir dari agama, pondasi agama, puncaknya agama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Kepalanya agama itu artinya pucuknya agama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat an la ilaha illallah. Wa'arifu ma'naha, ketahuilah maknanya. Wa'ahibbuha, dan cintailah la ilaha illallah. Wa'ahibbu ahlaha, dan cintai juga orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan berpegang padanya. Yang dimaksud ahlu la ilaha illallah, yang mereka yang mengucapkannya dan mengamalkan segala konsekuensinya. Waj'aluhum ikhwanakum, dan jadikanlah mereka ahlu tauhid sebagai saudara-saudara kalian. Walau kanu ba'idina, walaupun mereka jauh. Waqfuru bittawaghit, dan kufurlah kalian kepada taghut yang disembah selain Allah, bittawaghiti. wa'aduhum, dan musuhilah mereka karena Allah tentunya. Wa'abghiduhum, dan bencilah mereka karena Allah. Wa'abghidu man ahabbahum, dan bencilah orang-orang yang mencintai tawaghit itu karena Allah juga. Aw jadal anhum, atau bencilah orang yang membela mereka, membela at-tawaghit. Aw lam yukaffirhum, dan bencilah mereka orang-orang yang tidak mengkufurkan at-tawaghit. Aw qala, atau orang yang berkata, ma alayya minhum, ya saya enggak ada urusanlah sama mereka. Ya, artinya enggak ada urusan. Ada orang yang menyembah selain Allah, saya enggak ada urusan, biarin aja. Nah, ini jadi berhak mendapatkan kebencian dari ahlu tauhid, orang yang seperti ini. Jadi di sini Syekh menyebutkan beberapa hal penting yang harus kita fahami, termasuk bagian daripada konsekuensi kalimat tauhid la ilaha illallah. Di antaranya, Syekh perintahkan agar kita berpegang sungguh-sungguh dengan syahadat an la ilaha illallah, tamassaku bi asli dinikum, wa awwaluhu wa akhiruhu wa ushuhu wa ra'suhu syahadatu an la ilaha illallah. Berpeganglah kalian dengan pokok agama kalian, yang awalnya agama, akhirnya agama, pondasinya dan juga kepalanya, artinya puncaknya adalah syahadat an la ilaha illallah. Wa'arifu ma'naha, dan ketahuilah maknanya. Wa ahibbuha, dan cintai juga kalimat tauhid ini. Ketahui maknanya kalimat tauhid syahadat la ilaha illallah, mencintai kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa ahibbu ahlaha, dan cintailah orang-orang yang bertauhid, ahlu tauhid. Waj'aluha ikhwanakum, jadikan ini mereka, waj'aluhum ikhwanakum, jadikan mereka saudara-saudara kalian. Walau kanu ba'idin, walaupun mereka jauh. Waqfuru bittawaghiti, dan kufurlah kalian kepada tagut. Wa'aduhum, dan musuhilah tagut yang disembah selain Allah. Wa'abghiduhum, dan bencilah tagut. Wa'abghidu man ahabbahum, dan bencilah orang yang mencintai tagut. Au jadala anhum, atau dia membela tagut yang selain Allah, yang disembah selain Allah. Au lam yukaffirhum, atau tidak mengkafirkan tagut. Jadi dibenci juga mereka yang tidak mengkafirkan tagut, walaupun dia dianya sendiri bertauhid, atau dianya sendiri tidak berbuat kesyirikan. Au qala ma, karena ya tadi konsekuensi syahadat la ilaha illallah, ya dia mengkafirkan yang segala sesuatu yang disembah selain Allah. Au qala ma alayya minhum, atau dia berkata, ya saya enggak ada urusan apa, enggak ada kewajiban apa-apa saya terkait dengan mereka. Biarin aja mereka menyembah selain Allah. Ini juga akhirnya mendapatkan hak dibenci oleh ahlu tauhid karena Allah tentunya. Aw qala ma kallafani Allahu bihim, atau dia berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani saya apa-apa terkait dengan mereka. Ini juga tidak diperkenankan. Ini dibenci oleh ahlu tauhid. Karena apa? Ya, kewajibannya dia membenci mereka yang beribadah kepada tauhid, mengingkarinya, membencinya. Nah, siapa orang yang tadi seperti ini disebutkan, dia apa? Mengatakan saya enggak punya, dia tidak mengkafirkan mereka yang beribadah kepada tauhid, atau mereka berkata, ya saya enggak punya kewajiban apa-apa. Allah enggak perintahkan apa-apa pada diri saya. Faqad kadzaba hadza 'ala Allah, maka dia telah berdusta atas nama Allah. Waftara, ini iftara juga artinya berdusta, membuat, bikin-bikin. Faqad kallafahu Allah ta'ala bihim, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan terkait dengan mereka, artinya memerintahkan agar kita kufur kepada tagut, agar kita membenci orang-orang yang mencintai tagut atau membela tagut. Kita diperintahkan oleh Allah. Waftarada 'alaihi al-kufra bihim, Allah mewajibkan agar kita kufur kepada mereka, mengingkari mereka. Wal bara'ata minhum, dan Allah perintahkan kita, mewajibkan kita untuk berlepas diri dari mereka. Walau kanu ikhwanahum wa auladahum, walaupun mereka ini adalah saudara-saudara atau anak-anak mereka. Fallaha Allah ya ikhwani, jagalah Allah wahai saudara-saudaraku. Ikhwatal iman a'azzakumullah. Perhatikan bagaimana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamim An-Najdi rahimahullahu taala mengingatkan kita agar kita betul-betul menjaga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataannya fallaha fallaha ya ikhwani. Ya. Ya, ini maknanya sama seperti yang Nabi SAW sebutkan, ihfadillah yahfadzuk. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Tamassaku bidzalika la'allakum talqauna rabbakum. Berpeganglah kalian dengan hal itu agar kalian nanti berjumpa dengan Rabb kalian. Wa antum la tusyrikuna bihi syai'a. Dan kalian dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Berpeganglah dengan tadi semua yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh agar supaya nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kita tetap dijaga oleh Allah dalam keadaan tetap bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allahumma tawaffana muslimina, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan muslim yang sebenar-benarnya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari mereka yang kufur dan berbuat kesyirikan. Wa alhiqna bis-salihin, dan berjumpakan kami dengan orang-orang saleh. Masukkan kami dalam golongan mereka orang-orang yang saleh. Wal nakhtim al-kalama, dan kita tutup perbincangan kita atau pembahasan kita terkait dengan kalimat tauhid ini bi ayatin, dengan satu ayat. Dzakaraha Allah taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan fi kitabih, di dalam kitabnya itu Al-Qur'an. Tubayyinu laka, yang ayat ini menjelaskan kepadamu anna kufral musyrikin min ahli zamanina. Yang di mana ayat ini menjelaskan kepadamu bahwa kekufurannya orang-orang musyrik di zaman kita, di zamannya Asy-Syaikh, a'zamu, itu lebih besar min kufri alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kekufuran orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala berkata, kufru ahli zamanina a'zamu min kufri al-musyrikin al-awwalin. Kekufuran orang-orang di zaman kita ini lebih besar daripada kekufurannya orang-orang musyrik awal. A'zamu min kufri Abi Jahlin, lebih besar daripada kekufurannya Abu Jahal wa Abi Lahabin dan Abu Lahab. Li'anna al-musyrikina, karena orang-orang musyrik. Li'anna al-musyrikina al-awwalina, karena orang-orang musyrik yang awal. Yushrikuna fir-rakha'i, mereka menyekutukan Allah fir-rakha'i, dalam keadaan lapang. Jadi lagi dalam keadaan lapang, sedang dalam keadaan senang, mereka menyekutukan Allah. Tetapi wa yukhlisuna fi syiddati, ketika sedang dalam keadaan kesulitan, mereka tidak berbuat kesyirikan. Berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum, karena mereka orang-orang musyrik yang awal, ya'lamuna, mereka mengetahui annahu la yukhallisu min ash-shiddati illa Allah. Karena orang-orang musyrik yang awal mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kesulitan melainkan hanya Allah. Amma musyriku zamanina fahum fi ash-shiddati aktsaru syirkan minhum fi ar-rakha'i. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita, maka mereka dalam keadaan sulit lebih syirik lagi, makin menjadi-jadi lagi ketika dibandingkan ketika mereka sedang dalam keadaan lapang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang-orang musyrik terdahulu dalam keadaan lapang dia menyekutukan Allah, tapi ketika dalam keadaan sempit dia tidak menyeru kecuali hanya kepada Allah saja. Dia tidak beribadah, dia tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tetapi orang-orang musyrik di belakang, mereka dalam keadaan lapang menyekutukan Allah. Dalam keadaan sempit lebih menjadi-jadi. Bayangkan. Terjadi musibah. Misalnya seperti tsunami. Gempa bumi misalnya. Lalu kemudian gunung meletus misalnya. Apa yang terjadi? Mereka malah justru semakin menjadi-jadi, semakin menyekutukan Allah. Wah, ini karena kita ini tidak memberikan persembahan ini kepada penunggu laut. Ini karena kita tidak memberikan persembahan ini pada penunggu gunung, penjaga gunung, dan seterusnya. Bahkan justru bikin pesta yang lebih besar lagi ya. Bikin ritual yang lebih besar-besaran lagi. Mengeluarkan harta dan seterusnya bahkan. Makin menjadi, ditambah sulit, tambah menjadi kesyirikannya. Na'udzubillah. Idza waqa'u fi syiddati yunaduna ma'budatihim. Apabila mereka dalam keadaan sempit susah, mereka pun menyeru-nyeru memanggil-manggil sesembahan-sesembahan mereka yang selain Allah. Kullun yunadi ma'budahu. Semua menyeru apa yang disembah. Masing-masing menyeru apa yang disembah. Liukhallisahu minal gharaqi fil bahri, agar supaya bisa menyelamatkan mereka supaya tidak tenggelam dari di lautan. Yukhallisuhu min kadza, menyelamatkan dia dari begini. Kullama zadal khatar, kata Syekh. Setiap bahayanya bertambah, maka zada syirku indahum, kesyirikan pun bertambah. Fahum ashaddu minal musyrikin al-awwalina, maka mereka jauh lebih berat daripada kesyirikan-kesyirikan, yang maksudnya lebih besar dibandingkan musyrik-musyrik yang awal. Wal-iyadu billahi. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ya, perhatikan saja bagaimana tadi kita sudah sebutkan. Ketika musibah terjadi, malah justru semakin bikin pesta laut. Malah justru mau bikin persembahan untuk penunggu gunung. Semakin menjadi-jadi malah. Bahkan yang ada dalam benak mereka pertama kali yaitu. Wah, ini karena kita tidak memberikan persembahan kepada penunggu laut. Makanya mereka marah. Coba kalau begini. Jadi ini sudah jelas kesyirikan bukan hanya dalam bab uluhiyah, tapi bahkan dalam bab rububiyah. Jadi seolah-olah penunggu laut itulah entah apa namanya ya, yang mendatangkan madarat. Yang menolak madarat juga. Allahu Akbar. Ada syirkun akbar. Syirik besar. Maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ini membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi beliau sudah sebutkan. Beliau hendak menutup pembahasan pada risalah tafsir kalimat tauhid ini dengan satu ayat yang mengingatkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang musyrik awal itu lebih ringan kesyirikannya. Artinya lebih ringan itu ya tetap itu syirik besar. Tapi praktiknya jauh lebih ringan dibandingkan orang di belakang. Tapi sama-sama ini syirik besar. Yaitu firman Allah di surat Al-Isra, ayat ke-67. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa idha massakumud durru fil bahri. Apabila mara bahaya menimpa kalian di lautan. Dalla man tad'una illa iyyahu. Dalla man tad'un. Illa iyyahu. Segala sesuatu yang mereka panggil, yang mereka seru yang selain Allah, jadi hilang, enggak teringat mereka. Kecuali hanya kepada Allah saja. Ketika terombang ambing di lautan, tidak ada yang mereka ingat. Tidak ada yang mereka seru. Yang mereka seru sebelum yang selain Allah, enggak ada terbesit dalam pikiran mereka, tidak terucap pada lisan mereka kecuali hanya kepada Allah saja. Falamma najjakum ilal barri, tapi tatkala Allah menyelamatkan mereka ke daratan, a'radtum, kalian berpaling. Wa kana al-insanu kafura, artinya berpaling, balik berbuat kesyirikan lagi. Wa kana al-insanu kafura, manusia ini banyak sekali kufurnya. Faqad dzakara Allahu 'anil kufari, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan terkait dengan orang-orang kafir, annahum idza massahumud dhurr, apabila mereka tertimpa mara bahaya, tarakus sadata wal masyayikha, mereka meninggalkan as-sadah, itu ya pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh atau orang-orang salih mereka, wal masyayikha, dan masyayikh mereka yang biasanya ketika itu berdoa dengan menyebut mereka orang-orang salih ini, falam yada'u ahadan minhum, enggak ada mereka menyeru salah seorang di antara para tokoh atau orang salih itu, enggak. Walam yastaghitsu bi, kalau dalam kesulitan tidak beristighosah dengannya. Bal yukhlisuna lillahi wahdahu la syarika lah. Bahkan mengikhlaskan ini doanya, permintaannya, seruannya hanya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa yastaghitsuna bihi wahdahu, dan meminta pertolongan beristighosah hanya dengan Allah saja. Tetapi fa idza jaa ar-rakha'u, apabila datang masa lapang, ya asyraku, maka mereka pun menyekutukan Allah lagi. Jadi lagi dalam keadaan sempit, mereka tidak teringat dengan berhala-berhala mereka, orang-orang salih yang biasanya mereka beribadah kepadanya, memanggilnya, menyuruhnya, mereka tidak teringat. Tetapi tatkala dalam keadaan lapang, mereka berbuat kesyirikan lagi. Ini orang-orang musyrik di masa-masa awal terdahulu. Wa anta tarul musyrikina, kata Syekh, dan engkau lihat orang-orang musyrik, min ahli zamanina, dari orang-orang di zaman kita. Bahkan wala'alla ba'dahum yadda'i annahu min ahli al-ilmi, bahkan sebagian mereka mengklaim bahwa mereka adalah termasuk orang yang berilmu. Wa fihi zuhdun, bahkan dia termasuk orang yang zuhud, wajtihadun, dan sungguh-sungguh, wa ibadatun, dalam beribadah, ya, mereka sungguh-sungguh dalam beribadah. Tetapi wa idza massahud durru, idza massahud durru, apabila dia mengalami kesulitan, qama yastaghitsu bi ghairillahi, maka mereka pun segera beristighasah dengan menyebut nama selain Allah. Allahu Akbar. Ya. Ya, sama seperti na'udzubillah, sebagian orang yang tadi kita sudah katakan dikenal sebagai orang yang berilmu, ahli ibadah, ya, sangat bersemangat dalam beribadah bahkan. Tapi ketika dalam keadaan kesulitan, apa yang teringat? Atau apa bahkan yang dia sampaikan, yang dia ingatkan. Dia berkata, oh mungkin ini karena kita sudah lama tidak mengunjungi atau menziarahi kuburnya Syekh Fulan, makanya kita mengalami kesulitan seperti sekarang ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Qama yastaghitsu bi ghairillahi, maka mereka pun segera beristighasah dengan selain Allah. Ya, mithli ma'rufin, seperti Ma'ruf Al-Karkhi. Ma'ruf Al-Karkhi ini salah seorang ulama. Ya. Ma'ruf Al-Karkhi. Jadi berdoanya menyebutnya Ma'ruf Al-Karkhi. Ya Ma'ruf misalnya. Atau Abdul Qadir Al-Jilani, atau seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia panggil-panggil Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir. Na'udzubillah. Wa ajallu min ha'ula'i, dan yang lebih lagi dari mereka. Ya, artinya yang lebih lagi dari mereka, ya seperti di sini contohkan oleh Syekh, mithlu Zaid ibn al-Khattab wa Zubairi, mereka beristighasa dengan menyebut Zaid ibn al-Khattab, ini saudaranya Umar ibn al-Khattab, atau sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam, ya Zaid, ya Zaid, ya Zaid, ya Zubair, ya Zubair, ya Zubair. Wajallu min ha'ulai, dan lebih lagi dari mereka, mithlu, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang berkata. Jadi ini Asy-Syaikh menjelaskan dari yang paling bawah, misalnya seperti tadi Ma'ruf Al-Karkhi, itu salah seorang wali dari Irak, atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu kemudian naik lagi, mereka menyeru para sahabat, ya Zaid bin Khattab, ya Zubair. Bahkan naik lagi, menyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fallahul musta'an, maka hanya Allah lah yang dimohonkan pertolongan. Ya. Wa a'zamu min dzalika wa atammu, dan bahkan yang lebih besar lagi dari hal itu, artinya kalau dalam bahasa kita lebih parah lagi, annahum yastaghithuna bit-tawaghit, bahkan mereka beristighatsah dengan tagut-tagut wal kafarati, dan orang-orang kafir, wal maradati, dan orang-orang yang membangkang. Ya, mithlu, seperti ini apa? Shimsan wa Idris. Jadi Shimsan dan Idris ini apa? Kata Syekh Salih Fauzan nanti ada penjelasannya. Ini adalah orang-orang yang buruk, bukan orang saleh dia. Kufur di Riyadh. Tapi orang-orang berdoa menyebut mereka, wa yuqalu lahu al-Ashqar, dan juga disebut al-Ashqar. Wa Yusuf, dan Yusuf wa amsalum, ini Yusuf artinya tadi itu orang-orang yang ingkar buruk perbuatannya, tapi mereka berdoanya dengan menyebut ini, wa amsaluhum, dan semisal mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Walhamdulillahi awalan wa akhira, dan segala puji bagi Allah di awal dan di akhir. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, salawat salam semoga Allah limpahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu salam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya wa sahbi dan sahabatnya ajma'in seluruhnya, amin. Jadi ini pada matannya ini Asy-Syaikh sudah menutupnya. Risalah tafsir kalimat tauhid. Ma'ruf, ini Asy-Syaikh Salih Fauzan memberikan keterangan penjelasan. Ma'rufun, yang dimaksud dengan ma'ruf tadi dalam perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, huwa ma'rufun al-Karkhi, itu ma'ruf al-Karkhi. Min al-awliya'il ma'rufina fil Iraqi, termasuk wali-wali yang terkenal di Irak. Ya'buduhul kuburiyun, yang disembah oleh para penyembah kubur tadi, kuburiyun. Wa Abdul Qadir al-Jilani. Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Imamun min a'immatil Hanabilatil Qudama'i. Yang beliau termasuk salah satu imam dari para imam-imam yang bermadhab Hambali yang terdahulu. Fahuwa imamun jalilun. Beliau adalah imam yang sangat agung. Walakin lamma mata i'taqadu annahu yanfa'u wa yadurru. Tetapi tatkala Asy-Syaikh Abdul Qadir wafat, ya orang-orang yang meyakini bahwa Asy-Syaikh bisa tetap bisa memberikan manfaat, bisa mendatangkan madarat atau bahkan menolak madarat, fabanaw 'ala qabri, maka dibangunlah kuburnya beliau. Wasufiyatu, dan para orang-orang sufi, ittakhaduhu, menjadikan Syekh Abdul Qadir imaman lil mutasawwifati, sebagai imam dalam bagi orang-orang tasawuf. Ashabi tariqatin, yaitu mereka orang-orang tarekat. Ya. Yusumunahum, yang mereka menamai orang-orang tarekat ini dengan al-qadiriyata, tarekat Qadiriyah. Wa huwa bari'un minhum rahimahullahu ta'ala, dan Syekh Abdul Qadir berlepas diri dari mereka rahimahullah. Ya, Syekh Abdul Qadir berlepas diri dari mereka. Syekh Abdul Qadir tidak tahu dan tidak memerintahkan seperti itu. Fa huwa ma'rufun bis salahi, Syekh Abdul Qadir orang yang terkenal dengan kesalihannya, wal istiqamati dan istiqamah, wal ilmi dan ilmu, wat tuqa dan ketakwaan. Kana min akabiri ashabi madhabil imam Ahmad, ya, termasuk pembesar dari para ulama bermadhab Imam Ahmad. Walahu fihi mu'allafun ma'rufun, dan beliau mempunyai karya yang sangat dikenal, namanya ismuhu adalah Al-Ghunyah, nama kitabnya Al-Ghunyah. Menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Syekh Abdul Qadir berlepas diri dari mereka. Wa Zaid ibn al-Khattab, dan Zaid ibn al-Khattab tadi disebutkan orang memanggil ya Zaid, ya Zaid, ya Zaid. Sehingga ada satu kisah Syekh Muhammad Abdul Wahab sampai katakan Allahu khairun min Zaid. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada Zaid. Kenapa Anda tidak menyeru Allah saja? Wa Zaid ibn al-Khattab, Zaid ibn al-Khattab adalah sahabiyun jalil, sahabat yang agung. Wa huwa akhu Umar, Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhuma, dan beliau adalah merupakan Zaid bin Khattab adalah saudaranya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa qutila fil Yamamati, di beliau terbunuh di Yamamah. Ini perang Yamamah itu ketika menghadapi nabi-nabi palsu ya, Musailimah ini, Musailimah al-Kadzdzab. Wa qubira fiha, dan beliau dikuburkan di Yamamah. Wa kana alaihi qubbatun, lalu kemudian dibikinkan kubah. Dibangun megah kuburnya sampai ada kubahnya. Falamma jaa Syekh Muhammadun rahimahullahu, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab datang ya, termasuk dakwahnya beliau, hadama hadhil qubbata, Syekh pun meruntuhkan kubah ini. Nah, itulah kemudian mulai dituduh Syekh sebagai orang yang tidak menghormati sahabat, tidak memuliakan sahabat, tidak memuliakan orang-orang saleh. Itu tadi karena diruntuhkan itu kubah yang ada pada kuburnya Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu di antaranya. Walam taqum ila al-ana, dan tidak ada lagi berdiri kubah sampai hari ini. Sebab dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Walan taquma insyaallah, dan tidak akan berdiri lagi kubah-kubah di atas kubur tersebut insyaallah. Wa Zubair ibn al-Awwam. Ya, Syekh Salih Fauzan menjelaskan tadi kan Wa Zubair, orang manggil ya Zubair, ya Zubair. Wa Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu, dan Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu hawariyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah hawarinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang sangat loyal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'i al-awliya'u was-sahabatu, mereka adalah wali-wali dan para sahabat. Ya'buduhumul quburiyun, disembah oleh quburiyun, para penyembah kubur. Walakinnahum lam yaktafu bi ibadatin, bahkan mereka tidak cukup hanya sekedar menyembah orang saleh, para sahabat, wali, tidak cukup. Bal'abadu at-tawaghit, bal'abadu tawaghita, bahkan mereka menyembah tawgut-tawgut, wal kafara, orang-orang yang kafir, wal marada, orang-orang pembangkang, minas saharati, dari kalangan tukang sihir, wal kahanati, dan para dukun, wal ibahiyin, dan ibahiyin ini orang yang menyatakan segala sesuatu serba boleh ya. Apa bahasa kita sekarang ini? Permissivism. Semuanya serba boleh, enggak apa-apa. Ya, atas nama HAM atau atas nama apa gitu. Wal hululiyin, orang yang mengaku hulul, jadi Allah menitis pada dirinya. Ya. Alladzina yaquluna, yang mereka berkata man tarakal awamira wan nawahiya fa huwa muqarrabun min Allah. Masyaallah. Orang-orang yang mengatakan bahwa siapa orang yang meninggalkan perintah dan larangan, maka dia adalah orang yang didekatkan kepada Allah. Wali Allah itu yang meninggalkan perintah larangan, udah enggak ada lagi perintah, enggak ada lagi larangan. Allahu Akbar. Walaysa bihajatin lil awamiri wan nawahi, dan enggak butuh lagi pada perintah dan larangan. Wa innama hiya lil awami faqat, perintah larangan itu bagi orang awam saja. Amma huwa, adapun dia, fawasala ila Allah, dia sudah wusul kepada Allah, sudah sampai kepada Allah, sehingga wala yahtaju ila syai'in, enggak butuh kepada sesuatu apapun, enggak lagi ada halal, enggak ada lagi haram. Sampai orang-orang yang seperti ini dianggap sebagai wali, lalu kemudian ketika mati disembah kuburnya. Allahu Akbar. Wa Syamsan, wa Idris, wa Yusuf, tadi disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. هؤلاء طواغيت، mereka ini adalah طاغوت، كانوا في الرياض، yang ada di Riyadh. Jadi mereka ini orang-orang bukan orang saleh lagi. Jadi dulunya itu yang disembah orang saleh, ada wali, ada para sahabat, ya bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lama kelamaan pelaku kemaksiatan atau bahkan para tukang sihir, para dukun, orang-orang yang menyimpang pun malah dianggap wali. Ya. Jadi mereka ini adalah tagut-tagut yang ada di Riyadh qabla zuhuri da'wati syekh, sebelum nampaknya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Falamma ja'a syekh, ketika syekh datang, waqama bil jihad fi sabilillah, dan beliau pun berjihad di jalan Allah, wastaula al muslimuna 'ala al riyad, dan kaum muslimin menguasai Riyadh, azalu hadhihi al wathaniyat, maka mereka pun menghilangkan ini penyembahan-penyembahan terhadap berhala, ya, minha wa min ghairiha, dari Riyadh dan selain Riyadh pun dibersihkan. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Jadi, selesailah sudah penjelasan dari risalah tafsir kalimat tauhid. Dan setelah itu, ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya yang diajukan kepada Syekh Salih Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita bacakan pertanyaan dan juga jawaban-jawabannya. Yang pertama, su'alun, ada pertanyaan. Fadilata syaikhi, ma sihatu qawlu la ma'buda bihaqin fil wujudi illallah. Wahai syaikh, bagaimana perkataan orang yang mengatakan la ma'buda, makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqin fil wujud, ditambahkan nama dia fil wujud illallah, tidak ada yang disembah dengan hak, tidak ada keberadaannya kecuali hanya Allah. Al-jawab, jawabannya syekh, yakfi la ma'buda bihaqin, cukup la ma'buda bihaqin an qawlihi fil wujudi, tidak perlu lagi ditambahkan fil wujudi. Karena la ma'buda ini sudah nafil jinsi ya, yang artinya enggak ada sama sekali sudah. Tidak ada sama sekali yang diibadahi dengan hak. Sehingga tidak perlu lagi ditambahkan fil wujudi. Su'alun, ada pertanyaan. Fadilata syaikhi, wahai syaikh, nasma'u kathiran ma yusamma bil ijazil ilmi fil Qur'ani. Ya, kita seringkali mendengar ada yang disebut dengan apa, mukjizat sain ya, di dalam Al-Qur'an. Fa hal yajuzu ilhaquhu bi mukjizatil Qur'an, apakah boleh ini menyebutkan hal ini dengan mukjizat Al-Qur'an, wa tanzili ayatil Qur'ani ala tilkal masail, dan menerapkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan masalah-masalah tersebut. Al-jawabu, jawabannya Syekh, nahnu takallamna ala hadha akthara min marratin. Kita sudah bicara tentang hal ini lebih banyak, atau kita sudah sering membicarakan hal ini. Wa nabbahna alaihi, dan kita sudah peringatkan. Qulna, kita katakan, la yajuzu tafsiru kalamillahi azza wa jalla illa bi usulit tafsiril ma'rufati. Tidak boleh menafsiri firman Allah azza wa jalla kecuali dengan ya kaidah-kaidah tafsir yang sudah diketahui. Seperti bi ayyu fassara al-Qur'anu bil Qur'ani, Al-Qur'an ditafsiri dengan Al-Qur'an. Wa yufassara bi sunnati, dan Al-Qur'an ditafsiri dengan sunnah. Wa yufassara bi tafsiri sahabati, dan Al-Qur'an ditafsiri dengan tafsirnya para sahabat. Wa tafsiri tabi'in, dan tafsirnya tabi'in. Wa la yuzadu 'ala hadha, enggak boleh. Ya, menambahkan hal ini, artinya tidak boleh melampaui hal ini. Fala yufassaru bin nadhariyatil hadithati, tidak boleh ditafsir dengan teori-teori modern. Li'annaha tukhti'u wa tusibu, karena teori-teori modern itu kadang benar, kadang salah. Wa hiya kalamu basharin, dan dia adalah perkataan manusia, teori-teori modern. Wa amalu basharin, dan hasil ya penelitiannya manusia. Fala naj'aluha tafsiran li kalamillahi azza wa jalla, maka kita tidak boleh menjadikannya sebagai tafsir bagi firman Allah azza wa jalla. وَلَنَقُولُ هَذَا هُوَ مُرَادُ اللَّهِ بِهَذِي الْآيَةِ. Dan kita tidak boleh katakan ini adalah maksud Allah terkait dengan ayat ini. هَذَا قَوْلٌ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ. Ini adalah berkata atas nama Allah tanpa ilmu. تَعَالَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكِ. Ya, maha tinggi Allah dari hal tersebut. Jadi artinya tidak boleh. وَكَمْ مِنْ نَظَرِيَّةٍ كَانَتْ مُسَلَّمَةً فِي يَوْمٍ. Berapa banyak satu teori disepakati pada suatu saat. وَبَعْدَ مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ صَارَتْ خَاطِئَةً. Ternyata setelah beberapa saat setelahnya, dia jadi keliru, dibantah, dia membantahnya. وَكَاذِبَةً. Dan jadi dustanya ditolak teori tersebut. Dahulu disepakati, belakangan dibantah dan ditolak. وَجَاءَ نَظَرِيَةٌ غَيْرُهَا. Dan datang teori lain. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja. Al-Isra ayat 85. فَلَا يَجُوزُ أَن نُفَسِّرَ الْقُرْآنَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ. Maka enggak boleh kita menafsirkan Al-Qur'an dengan teori-teori ini. وَلَا أَن نَقُولَ. Dan kita tidak boleh juga berkata هَذَا مِنَ الْإِعْجَازِ الْعِلْمِ. Termasuk ya apa? Mukjizat sains ya. Maka oleh karena itulah di Rabitatul Alam al-Islami itu ada semacam divisi ya, yang tafsir tadi, tafsir dengan sain itu isinya para pakar ahli sain, tapi mereka tidak berani mengatakan, mengklaim bahwa ini adalah maknanya dari Al-Quran sebelum mereka bertemu dengan para ulama ahli tafsir dan menyampaikan apa yang mereka ketahui dan seterusnya, bagaimana dengan kaidah-kaidah tafsir bersesuaian atau tidak dan seterusnya. Jadi mereka pun tetap berkonsultasi dengan para ulama. Su'alun fadilata syekh, pertanyaan selanjutnya, fadilata syekhi, man yukhatti'ur rasul sallallahu alaihi wasallam hal yakfuru am yunzaru fi amrihi. Orang yang menyalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia kafir atau dilihat dulu keadaannya? Al-jawab, jawabannya, man yukhatti'ur rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Siapa orang yang menyalahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Li'annahu jahidun linubuwati, karena dia apa? Mengingkari kenabiannya berarti. Ya kalau dia menyalahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berarti mengingkari kenabiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dia kafir. Misalnya contoh ya, ini hanya contoh saja. Misalnya dia mengatakan ini semua adalah salahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Kafir, hadza kafir. Soalun, pertanyaan selanjutnya, man yuhibbu zawjatahu al-kitabiyyata? Hal hadza mukhalifun lil-wala'i wal-bara'i? Ada orang yang mencintai istrinya yang dari kalangan ahlul kitab. Apakah ini bertentangan dengan wala' dan bara'? Al-jawabu, jawabannya, Allahu jalla wa ala yaqul. Allah jalla wa ala berfirman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Janganlah kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai wali, sebagai awliya. Ay la tuhibbuhum, jangan cintai mereka. Wa tuwaluhum, jangan loyal kepada mereka. Wa tunasiruhum, jangan kalian mendukung, menolong mereka. Amma zawaju minhum fahuwa ta'amulun dunyawi. Adapun menikah dengan wanita ahlul kitab, ini adalah masuk ke dalam ta'amulun dunyawiyun. Ya, muamalah dalam urusan dunia, kata Syekh. Laisa huwa ta'amulan diniyan, dia tidak termasuk muamalah agama. Mithlu ma tabi'u ma'ahum wa tashtari, seperti engkau berjual beli dengan mereka. Wal mahabbatu baina zawjaini mahabbatun tabi'ah. Mahabbatu tabi'atin. Kecintaan apa antara suami istri adalah kecintaan yang tabi'at. Ya, la'allahu ini mahabbatun tabi'iyatun. Ini kurang ya mungkin ya. Ma hiya mahabbatun diniyah. Dia bukan kecintaan agama, bukan. Huwa la yuhibbuha li ajli diniha. Ini suami mencintainya bukan karena agamanya. Walakin yuhibbuha min ajli zawjiyati. Tapi mencintainya karena istrinya. Jadi kecintaan seorang suami kepada istrinya yang ahlul kitab tidak serta-merta ini dihukumi dia bertentangan dengan wala dan bara. Karena bisa jadi kecintaannya karena memang ya dia istrinya. Dan ini kecintaan tabi'iyah, kata Syekh. Su'alun, pertanyaan selanjutnya, fadilata syaikhi, ma asbabu ta'alluqi haula'in nasi bil kuburi wal adrihati. Wahai Syekh, apa sebab manusia mereka bergantung pada kubur-kubur? Wa talabil i'anati, minta pertolongan pada kubur. Wa syifa'il marda, minta supaya disembuhkan orang yang sakit kepada kubur-kubur. Masababu fi dhalika ya Syekh? Apa sebab hal itu wahai Syekh terjadi? Al-jawab, jawabannya kata Syekh, as-sababu fi hadha, sebab hal ini, awalan yang pertama adalah at-taqlidul a'ma. Taqlid a'ma, ikut-ikutan. Ya, ya orang dulu mengerjakan itu, ya dia lakukan itu. Li'annahum yajiduna may yaf'aluna hadhil af'ala. Karena mereka mendapati ada yang melakukan hal ini, fayuqallidunahum, maka mereka pun ikut-ikutan. Wa thaniyan, dan yang kedua, sukutul ulama'i, diamnya para ulama. Anin nahi an dzalika, melarang hal tersebut, para ulama diam, enggak larang. Orang datang ke kubur minta enggak dilarang. Wa hadza kitmanun lil ilmi, dan ini adalah menyembunyikan ilmu, wa taqsirun fid da'wati ila Allah azza wa jalla, dan tidak menunaikan dakwah kepada Allah azza wa jalla. Wa hum mas'uluna an dzalik, dan mereka yang punya ilmu tapi diam, maka mereka bertanggung jawab akan hal itu. Nauzubillah. Maka dijelaskan. Salisan yang ketiga, du'atus su, yaitu para du'atus su, da'i-da'i yang buruk, wa du'atul dalali, dan da'i-da'i kesesatan. Alladzina yurawijuna hadhi syirkiyati wal bid'iyati, yang mereka menyebarkan, mempromosikan kesyirikan-kesyirikan ini, kebid'aan-kebid'aan ini. Wa yuhassinuna halin nasi fi kalamihim, dan menganggap atau menjadikan itu bagus bagi manusia. Ini bagus ini. Ya. Wa mu'allafatim, dan juga di dalam karya-karya tulis mereka. Fa majmu' hadhihi al-umuri yahsulu bihi hadha al-khalal, dan dengan berkumpulnya hal ini maka terjadilah kekeliruan ini, hadha al-khalal al-'azim, kekeliruan yang besar ini fil aqidah, di dalam akidah. Taqlid a'ma, yang berilmu diam, lalu kemudian justru yang banyak berbicara dan menulis adalah du'at ad-dalal, penyeru-penyeru pada kesesatan. Akhirnya yang terjadi, Orang nyembah kubur, minta kepada kubur. Na'udzubillah. Soalun, pertanyaan, ma hukmul ihtifali bil maulidin nabawi, apa hukum merayakan kelahirannya Nabi SAW? Narjut tawdiha, kami berharap penjelasan. Wal ijabata sahihata, dan jawaban yang benar, haula dhalika, terkait dengan hal tersebut. Al-jawabu, asyih menjawab, jawabannya ini adalah, hadhihi al-mas'alatu takallama fiha al-ulama'u qadiman wa hadithan. Masalah ini telah dibicarakan oleh para ulama dari dahulu sampai sekarang. Ya, wa nahaw 'anha, dan para ulama melarangnya, wa hadzaru minha, dan memperingatkan darinya. Li'annaha bid'atun, karena ini bid'ah memperingati hari kelahiran Nabi. Fal ihtifalu bi munasabati al-maulidin nabawiyyi, ya, berkumpul dalam momen kelahirannya Nabi itu adalah bid'atun, kebid'ahan. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak turunkan dalilnya. Sultan yang maksudnya adalah hujjah dalilnya. Li'annahu laysa fi kitabillahi, karena tidak ada dalam Al-Quran. Wala fi sunnati rasulillahi s.a.w, tidak ada dalam sunnah Rasul s.a.w. Wala fi amali al-qurunil mufaddalati, dan tidak dikerjakan juga oleh generasi terbaik dari umat ini. Ya. Ya, tidak dikerjakan juga oleh apa? Generasi terbaik dari umat ini. Li'annahu laysa fi kitabillah, karena enggak ada dalam kitabullah, wala fi sunnati rasulillah, wala fi amalil qurunil mufaddalah, enggak ada juga pada perbuatan generasi terbaik, dalilun, enggak ada dalilnya. Ya. Dalilun, tidak ada dalilnya ini. Dalil Al-Qur'an, dari sunnah, enggak ada dalilnya. Alal ihtifal, perbuatannya para sahabat, tidak ada dalil yang menganjurkan atau menunjukkan bolehnya atau menganjurkan merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana kadzalik, dan apabila tidak ada dalilnya, ya fahuwa bid'atun, maka ini bid'ah. Wa innama hadathal ihtifalu bil maulidin nabawi ba'da al-qurunil mufaddalati. Terjadinya perayaan kelahiran Nabi itu terjadi setelah generasi terbaik بعد المئة الرابعة من الهجرة setelah abad keempat hijriah. لما انتهت القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ketika sudah habis, sudah berlalu generasi yang dipuji disanjung oleh Rasul صلى الله عليه وسلم. وأخبر dan Nabi صلى الله عليه وسلم beritahukan أنها يأتي بعدها, bahwa setelahnya akan datang unasun manusia yaquluna ma la yaf'alun, yang mengatakan apa yang mereka tidak perbuat, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan, wa min dzalika, dan di antaranya annahum ahdathu hadhil bid'ata, mereka memunculkan bid'ah ini fi dinillahi azza wa jalla, di dalam agama Allah azza wa jalla. Naam. Lalu kemudian selanjutnya su'alun, ada pertanyaan lagi. Ma hukmu salati fi masjidin dakhala fi bina'ihi amwalun ma'khudhatun min unasin bighairi tibati anfusihim. Wa ma huwa al-hallu li hadhihi al-mushkilati ma'jurin. Apa hukumnya salat di masjid yang bangunannya ini masuk dalam pembiayaannya dari harta-harta yang diambil dari manusia dengan tidak halal atau tidak dengan kelapangan hati mereka. Dan bagaimana jalan keluarnya dari hal ini? Ya, semoga Anda diberikan pahala. Al-jawabu, jawabannya, la yajuzu bina'ul masjidi bil malil haram. Tidak boleh membangun masjid dengan harta yang haram. Wala yajuzu istikhdamul malil haram lil muslimin. Tidak boleh juga menggunakan harta haram bagi kaum muslimin. La aklan, tidak boleh dipakai buat makan. Wala syurban, minum. Wala libasan, pakaian. Wala sukna, tidak. Tidak boleh juga untuk tempat tinggal. Wa min babi awla al-masajidu. Ya, terlebih lagi, masjid. Allati hiya buyutullah, yang dia adalah rumah-rumah Allah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Semuanya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. والمال المغضوب حرام, dan harta yang dimurkai haram. لقول صلى الله عليه وسلم, karena Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda, لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه, tidak halal harta seorang muslim kecuali diambil dengan hati yang dia lapang. وفي قوله تعالى, dan dalam Allah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, يا أيها الذين آمنوا, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali berupa perdagangan, perniagaan yang didasari atas dasar saling ridha di antara kalian. Wa idza buniya masjidun minal malil maghsubi, malil maghsubi ya ini, apabila masjid dibangun dari harta yang dighasab, ya diambil dengan cara yang tidak hak, ya. Oh ya, yeah. Jadi al-mal al-maghsub ya, ini pada halaman yang sebelumnya, wal malul maghsubu haramun. Ya, harta yang dighasab ya. Harta yang dighasab itu haram. Harta yang dighasab haram. Naam. Jadi wa idza buniya masjidun, apabila dibangun masjid minal malil maghsubi, dari harta yang dighasab, fa inna al hal fi dzalik, artinya keluar solusinya adalah, fi nadhari, menurut pandangannya Syekh adalah, ayyun dara yaqdarul malil maghsubi, dilihat berapa kadarnya harta yang digosop yang sudah terlanjur jadi bangunan masjid itu, fa yuraddu ala sabi, dikembalikan kepada pemilik yang hakiki. Jadi orang itu misalnya enggak lapang tanahnya dijadikan masjid misalnya ya, atau tadi digosok tanahnya sebelum dibangun masjid, ya maka berapa kira-kira harganya itu, lalu dibayarkan kepada pemiliknya. Soalun, pertanyaan selanjutnya, hal yajuzul istishhadu bil ahaditsi dhaifati, bolehkah beristishhad ya? Istishhad itu artinya menguatkan sesuatu atau berdalil lah dengan hadis yang dhaif. Al-jawabu, jawabannya, al-ahadisu dhaifatu takhtalifu. Hadis dhaif itu berbeda-beda. إذا كانت ضعيفة شديدة الضعف apabila sangat lemah فإنها لا يستشهد بها, يعني tidak boleh dijadikan dalil hujjah. أما إذا كان ضعفها ليس شديدا, adapun apabila kelemahannya tidak terlampau parah, wa kana laha ma yashhadu laha min al ahadith al ukhra, dan ada penguat dari hadis-hadis yang lain, lemahnya tidak terlampau parah dan ada penguat dari hadis-hadis yang lain, fa inna yustashhadu biha fi fadailil a'mali, boleh berdalil dalam keutamaan-keutamaan amal dengan hadis lemah yang tidak terlampau lemah dan ada pendukungnya. Wala yu'assasu biha ahkamun syar'iyyah, dan tidak boleh dibangun di atasnya hukum syar'i. Wa inna ma yustashhadu biha fi at-targhibi wa at-tarhibi wa fadailil a'mali, ya, hanya dijadikan dalil dalam at-targhib wa at-tarhib, motivasi, ya, dan juga menakut-nakuti dan keutamaan-keutamaan amal saja. Syaratnya tapi tadi tidak terlampau lemah dan ada hadis lain yang mendukungnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Ya ikhwatal iman a'azzakumullah, kita cukupkan dulu ya kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi kita sudah selesai membahas penjelasan dari risalah tafsir kalimat tauhid yang dijelaskan juga oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan sebelum melanjutkan kepada risalah yang selanjutnya, di sini di kitab yang kita tampilkan ini, ya, pada kitab yang ada di sini, yang bagi mengikuti kajian melalui Zoom ya akan melihat ini ada satu tambahan, ya, tambahan dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Namudzajun min darbil amthilati ala butlani syirki min al-Qur'anil Karim. Contoh dari bentuk perumpamaan, ya, contoh bentuk perumpamaan yang menunjukkan batilnya kesyirikan dari Al-Qur'an. Jadi ada ayat-ayat Al-Qur'an yang membuat satu percontohan perumpamaan, yang dengan perumpamaan itu kita betul-betul jadi faham bahwa kesyirikan itu batil dari segala sisinya. Yang ini disebutkan dalam Al-Qur'an perumpamaan ini. Dan ini merupakan perkataannya Asy-Syarih, ya, min kalami Syarih fi ba'di durusi. Termasuk perkataannya Syekh Shalih Fauzan, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sebagian dars, di sebagian pelajaran yang dijelaskan dan disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Tapi insyaallah ini nanti kita akan bahas di pertemuan kita selanjutnya sebelum kita melanjutkan pada pembahasan risalah yang selanjutnya yang setelah ini. Jadi Asy-Syaikh nanti menjelaskan ayat-ayat yang menjelaskan perumpamaan-perumpamaan batalnya kesyirikan, bahwa kesyirikan itu batil. Ya, sehingga kemudian kita jadi betul-betul faham bahwa ya syirik itu dari sisi manapun enggak bisa diperkenankan dan tidak bisa dibenarkan. Wallahu taala a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.